Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga tidak lupa kaum muslimin yang berada di Kendari dan sekitarnya yang menyimak Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menjaga hidayah-Nya dalam diri kita insyaallah, sehingga kita terus bisa mengamalkan ketaatan kepada-Nya, terus bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan terus ada semangat untuk mempelajari petunjuk-Nya agar menyempurnakan kebaikan-kebaikan tersebut dalam diri kita. Barakallahu fikum, kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah kitab atau risalah tulisan singkat yang sangat bermanfaat ya. Ar-Risalatu Tabukiyah, Ar-Risalah Tabuk ya. Nisbah kepada wilayah Tabuk yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang tulisan ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pensucian jiwa, jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang mana di pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa kali telah kita bahas semacam kata pengantar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menulis kitab ini dengan mengambil dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi beliau mengingatkan di pertemuan yang paling terakhir ya, tentang sebuah ucapan yang dinukil dari salah seorang ulama terdahulu tentang bagaimana manusia ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki hubungannya dengan sama makhluk, yang ini disyariatkan dalam Islam. Telah kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam atau ulama Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Kailani rahimahullahu taala yang mengatakan, "Kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin. Wa man kana laysa kadzalik lam yazal fi takhbitin wa lam yazal amruhu furuta." Jadikanlah dirimu ketika bersama Allah, ketika sedang mendekatkan diri kepada Allah ya, biduni khalqin, tanpa ada perantara makhluk sama sekali. Murnikan ibadahmu dan tauhidmu hanya kepada Allah semata-mata tanpa perantaraan makhluk, dan ketika kamu bergaul dengan makhluk, jadikanlah tanpa ada hawa nafsu yang mempengaruhinya. Barang siapa yang tidak demikian keadaannya, jelasan, dan senantiasa urusannya akan selalu rusak. Baik, setelah membawakan keterangan ini, di pembahasan kita yang baru ini, kita akan memasuki ya pembahasan inti daripada kitab atau risalah At-Tabukiyah ini, berhubungan dengan hijrahnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, beliau berkata, "Lamma fasalat 'irus safar wastautana al-musafiru daral gurbati wa hila bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi al-muta'alliqati bil watani wa lawazimihi ahdatha lahu dhalika nadharan akhar ya." Fa'ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ilallah. Baik, diterangkan di sini, oleh beliau, lama fasalat irus safar atau irus sair, ketika iring-iringan rombongan perjalanan telah meninggalkan kampung halaman, yang kemudian musafir ini telah menempati negeri perantauannya, otomatis setelah itu dia akan sudah jauh terhalangi dari kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang disukainya. Dia di negeri yang tidak dikenal orang, tidak punya tempat tinggal yang di situ dia bisa ya berjumpa dengan orang-orang yang tadi dikenalnya, serta dia telah jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang bergandengan dengan kampung halamannya ya, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu. Ini akan menjadikan timbul dalam dirinya satu pandangan lain. Ya, akan membentuk dalam dirinya satu pemikiran. Dia akan berusaha untuk mencurahkan pikirannya dalam perkara yang paling penting untuk bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir, dan inilah kehidupan orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang kita ketahui bersama, riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, perantau, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Maksudnya di dunia ini Anda adalah seorang perantau yang selalu merindukan kampung halaman. Dan mau tidak mau kita berada di sini, maka yang kita pikirkan adalah, ya, pikiran kita bagaimana caranya supaya kita bisa mudah menempuh tahapan-tahapan perjalanan kita kembali kepada Allah, kepada kampung halaman kita. Dan kampung halamannya orang yang beriman adalah surga. Ya, kedua orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan ke dunia adalah untuk menerima hukuman karena mereka melanggar perintah Allah, dan mereka berdua telah bertobat. Diterima tobatnya oleh Allah. Sekarang tinggal kita, anak cucunya yang tinggal di dunia ini, bagaimana bisa selamat untuk kembali ke kampung halaman kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan sebuah nasihat tertulis kepada Umar bin Abdul Aziz, imam besar dari kalangan tabi'in ketika beliau menjadi khalifah. Di dalam nasihat tersebut, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, "Amma ba'du fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adamu uqubatan." Ketahuilah, dunia ini adalah negeri perantauan, tempat kita merasakan keterasingan di situ, dan bukan negeri tempat menetap. Jadi jangan sikapi sebagai tempat menetap. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke dunia adalah untuk menerima hukuman. Apakah mungkin ada orang yang berbetah-betah tinggal di negeri hukuman? Bagaimanapun buruknya keadaan kampung halaman, selalu orang mengatakan, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, dia tetap akan pulang ke kampungnya, merindukan kampungnya. Ini hujan batu yang dengan segala kesusahannya dia tetap rindu kepada kampung halamannya. Bagaimana kalau kampung halaman kita adalah surga? Siapa yang tidak merindukannya? Kenikmatan yang tinggi, ya, yang tidak mungkin dibandingkan dengan dunia kampung yang penuh dengan penderitaan, yang kalaupun ada kenikmatannya, maka kenikmatannya tidak akan murni. Subhanallah. Dengan pemikiran inilah orang yang beriman akan selalu mencurahkan pikirannya, mencari ya, dalam perkara yang paling bisa segera menyelesaikan tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yunfiku fihi baqiyata umrihi fa arsyadahu man biyadihi ar-rusydu ila ahammi syai'in yaqsuduhu innama huwa al-hijratu ila Allahi wa rasulihi. Dia akan mencurahkan sisa umurnya yang ada untuk ya memikirkan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala petunjuk dan bimbingan akan membimbing dia kepada perkara yang paling penting dari hal yang ditujunya itu, yang itu tidak lain adalah hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada, orang yang beriman, pemikirannya adalah seperti ini. Bagaimana dia memurnikan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya supaya dia bisa kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu dimulai dengan hijrah hatinya, kemudian diikuti dengan hijrah anggota badannya. Makanya orang yang beriman, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing cara hidupnya orang yang beriman, sikap hidupnya orang beriman dalam kehidupan di dunia seperti hadis tadi, jadilah kamu seperti orang asing atau orang yang terus melakukan perjalanan, orang yang sedang merantau, sesenang apapun dia di negeri perantauan, maka angan-angannya tetap teringat dengan kampung halamannya. Kalau dia bikin rumah seadanya, dia tidak perlu malu, tidak ada yang kenal. Orang lain mencari kedudukan, mencari harta, dia mencari tapi sekedar untuk mencukupi hidupnya, dan kelebihan hartanya akan dikirim kampung halamannya. Makanya dia akan bangun istana di kampung halamannya. Semewah mungkin dibangun rumahnya. Adapun di negeri perantauan, pikiran dia cuma sementara. Tidak ada juga yang kenal dia. Orang-orang di sekitarnya mengejar sesuatu, dia mengejar yang lain. Subhanallah, ini gaya hidupnya orang yang beriman di dunia. Au abiru sabil, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Ini bimbingan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak bisa bersikap seperti orang-orang yang sedang merantau, maka sikapilah dirimu seperti orang yang terus berjalan, tidak pernah berhenti-berhenti. Orang yang seperti ini, pasti dalam urusan dunianya dia tidak akan berpikir mengumpulkan banyak-banyak, karena akan memberatkan perjalanannya. Orang yang terus berjalan, dia akan bawa bekal secukupnya. Kalau kelebihan nanti, malah terhambat karena beratnya, beban yang dibawanya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketahuilah, ya, sebagian dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika menjelaskan tentang kehidupannya, seorang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman, ya, yang kita kenal disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka ini disebut sebagai al-guraba, orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim yang sangat kita kenal, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil guraba. Islam itu permulaan datangnya asing, ya, di kalangan orang-orang Arab yang meluk Islam sedikit awal-awalnya, dan nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, gharib. Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin, orang-orang yang asing di kalangan kaum mukminin, ketika menjelaskan makna hadis ini. Ketika beliau sampai kepada pembahasan bagaimana gaya hidupnya, sikap hidupnya orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, beliau membawakan hadis riwayat Ibnu Umar yang saya tadi sebutkan. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Jadi, pengertiannya orang-orang yang ghuraba, asing, itu karena memang pemikiran mereka beda. Gaya hidup mereka beda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kerinduan mereka kepada akhirat adalah kerinduan yang paling tinggi. Cita-cita dan angan-angan mereka dalam kehidupan dunia tidaklah muluk-muluk dan panjang angan-angan. Maka mereka lah yang akan bisa selamat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membimbing orang yang beriman ini, yang punya sikap selalu rindu kepada kampung halamannya, kepada akhirat, kepada balasan kemuliaan di sisi Allah. Dia selalu merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia hidup di dunia, dia selalu berusaha untuk menjadikan hatinya hijrah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Inilah keadaan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Barang siapa yang selalu merindukan negeri yang diridhoi oleh Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, surga adalah di tempat yang tinggi. Berarti dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Firdaus, sakfuha arsyur rahman. atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Inilah negeri kenikmatan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kata beliau di sini, Allah akan membimbing orang yang beriman ini bahwa perkara paling penting yang sesuai dengan tujuannya tadi, selalu ingin segera sampai ke kampung halamannya, ingin kembali kepada negeri keridhaan Allah, yaitu ke dalam surga. Perkara penting yang harus dilakukannya, yang sesuai dengan tujuannya tersebut di dunia ini adalah al-hijratu ilallahi wa rasulih, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini pembahasan yang merupakan salah satu inti pembahasan kitab ini. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana seorang yang beriman di dunia, hidupnya di dunia dengan segala fitnahnya, tapi hatinya selalu tertuju kepada akhirat, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia benar-benar asing di kalangan manusia, sesuai dengan nama mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin wa annahu lan fikaka li ahadin min wujubiha wa hiya matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Kewajiban bagi setiap individu, salah satu kewajiban besar bagi setiap hamba, ya, bagi semua orang dalam setiap waktu, dalam semua keadaan. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibahas, dimulai dengan hijrah hati, ini tidak ada alasan. Ini minimal yang sanggup dilakukan manusia. Kalaupun anggota badannya belum bisa hijrah karena alasan tertentu, tapi hatinya telah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan biasanya amalan hati itu akan diikuti oleh anggota badan manusia. Wa annahu lan fikaka, perkara ini tidak bisa lepas kewajibannya dari seorang pun. Ya, tidak bisa lepas kewajiban ini dari seorang pun. Dan inilah hijrah, inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendakinya dari hamba-hambanya. Hijrah seperti inilah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada hambanya. Hijrah inilah yang akan menumbuhkan iman di hati, membenarkan pemikiran seorang hamba dalam menyikapi dunia dan akhirat, menjadikan dia tidak akan terfitnah dengan dunia karena angan-angannya selalu tergantung kepada balasan-balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena hatinya yang selalu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya untuk menyempurnakan penjelasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, idil hijratu hijratan. Karena hijrah itu ternyata ada dua jenisnya. Apa yang harus kita dahulukan dan bagaimana cara kita menyempurnakan dua jenis hijrah yang wajib ini? Hijrah ada dua macam. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhihi ahkamuha ma'lumatun. Pertama, hijrah dengan anggota badan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini perkara yang hukum-hukumnya sudah kita ketahui, dan pembahasan di dalam kitab ini bukanlah terfokus pada masalah hijrah anggota badan, karena nanti dia adalah hijrah dengan hati yang akan dibahas fokus dalam penjelasan kitab ini. Sudah kita ketahui masalah yang berhubungan dengan hijrah, berpindah dari satu negeri ke negeri lain, meninggalkan negeri yang di situ seorang muslim ketakutan tidak bisa menampakkan syiar Islam ke negeri yang aman, atau berpindah dari negeri kufur, negeri syirik kepada negeri muslim, ya. Ini disebutkan dan pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua jenis hijrah, dua macam atau dua jenis hijrah dengan badan ini. Pertama, berpindah dari negeri yang di situ kaum muslimin merasakan ketakutan, tidak bisa menegakkan agama mereka, ke negeri aman. Contohnya ketika hijrah yang pertama, ya, kaum muslimin di Mekah berhijrah ke Habasyah. Tentu saja Habasyah pada waktu itu adalah bukan negeri Islam, tapi paling tidak di situ kaum muslimin dilindungi, mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, yang merupakan raja penduduk Habasyah pada waktu itu, yang kemudian dia juga masuk Islam. Ini hijrah yang disyariatkan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaum muslimin, ya, setelah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Inilah hijrah, contoh hijrah dari intiqal min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam, karena pada waktu itu Mekah belum menjadi negeri kaum muslimin, masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah jenis hijrah yang kedua. Makanya ini pernah dilakukan semua di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hijrah yang seperti ini berusaha dilakukan oleh orang yang beriman semaksimal mungkin yang mampu dilakukannya. Sampai pun misalnya dia tinggal di negeri yang asalnya negeri kaum muslimin, kayak di negeri kita, tetapi di tempat atau di lingkungannya dia tidak bisa menegakkan syiar Islam dengan baik, atau banyak pengaruh-pengaruh keburukan, tetap disyariatkan bagi dia untuk berpindah paling tidak dari tempat yang banyak keburukannya ke tempat yang lebih sedikit keburukannya. Lebih tempat yang lebih banyak dari tempat tadi ke tempat yang lebih banyak dukungan kebaikan untuknya. Inilah hijrah dengan anggota badan yang harus berusaha ditegakkan oleh orang yang beriman sesuai dengan kesanggupannya. Taib. Yang kedua, al-hijratu thaniyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-hijratu thaniyah, hijrah yang kedua. Hijratun bil qalbi ilallahi wa rasulihi. Wahadihi hiyal maksudatu huna. Hijrah yang kedua adalah hijrah dengan hati. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang akan dimaksudkan, hijrah inilah yang akan yang dimaksudkan dalam pembahasan dalam kitab ini. Inilah hijrah yang merupakan hakikat hijrah yang sesungguhnya. Karena hijrah anggota badan kalau tidak disertai dengan hijrahnya hati tidak ada manfaatnya. Ya, jadi hijrah dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan kita berhijrah, ya, kita berarti memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam iman, utamanya masalah tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal-amal ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahkan beliau menegaskan, wa hadhil hijratu hiyal hijratul haqiqiyatu wa hiyal aslu wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Hijrah inilah hijrah yang hakiki, yang sebenarnya. Dan inilah asal daripada hijrah yang dilakukan seorang hamba. Karena hijrah anggota badan mengikuti hijrah yang terdapat di dalam hati manusia. Jadi kita perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada, juga kaum muslimin yang ada di Kendari dan sekitarnya yang mendengarkan Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, kita perhatikan, ini yang harus kita mulai kalau kita ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai membenarkan perjalanan hati kita. Membenarkan arah dan tujuan hati kita agar bisa melakukan hijrah yang hakiki ini, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dalam penjelasan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan mengulasnya dengan rinci. Beliau mengatakan di sini tentang hijrah hati ini, wa hiya hijratun tatadhammanu min wa ila. Fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi. Ini adalah hijrah, ya, dalam prakteknya. Hijrah ini mengandung dua perkara besar, min dan ila. Berhijrah dari mana dan berhijrah kemana. Ada yang asal dan ada yang tujuan. Dari ini berubah menjadi ini. Inilah maksudnya hijrah hati. Tentu harus semua dimulai dalam masalah-masalah iman, dimulai dengan masalah-masalah tauhid. Hijrah ini ada, ya, dan ke, ya, dari mana ke mana. diterangkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi. Maka hamba ini berhijrah dengan hatinya dari kecintaan kepada selain Allah kepada kecintaan kepadanya semata-mata. Kecintaan ini dimulai dengannya. Karena inilah yang akan mempengaruhi semua kegiatan hati setelah itu. Seseorang tidak akan mungkin membenarkan imannya kalau rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala belum dijadikan dominan dalam dirinya. Makanya sudah pernah kita bahas. Ya, para ulama menjelaskan seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, kedudukan mahabbatullah mencintai Allah itu adalah ruhul iman, ruhnya iman. Artinya iman tidak akan hidup tanpanya. Ruhul iman wa haqiqatu tauhid, ruhnya keimanan, hakikatnya tauhid. Wa ainu ta'abbud wa asasu taqarrub, inti penghambaan diri kepada Allah dan landasan utama pendekatan diri kepadanya. Kalau yang seperti ini kedudukannya, bagaimana hati akan benar kalau tidak dimulai hijrah dengan ini? Ya. Menyingkirkan dari hati kecintaan kepada selain Allah untuk dijadikan kecintaan itu hanya untuk Allah semata-mata. Kecintaan yang lainnya harus dijadikan mengikuti kecintaan kepada Allah. Di sini pun saya sudah jelaskan beberapa kali di kajian kita yang lalu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain menjelaskan. Apa yang dilakukan oleh manusia, gerakan anggota badannya, semua kegiatannya, yang sadar, maksudnya bukan gerakan-gerakan yang dilakukan seperti gerakan refleks atau mengigau dalam tidur. Gerakan yang sadar, itu mesti dorongannya adalah kemauan dari hatinya. Dan kemauan dari hati ini yang paling besar mempengaruhinya adalah rasa cinta yang ada di hati. Oleh karena itu, kecintaan ini kalau tidak diluruskan dari awal, maka anggota badan manusia akan digiring kepada hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi itu pasti. Kalau kecintaannya kepada Allah tidak dimurnikan sejak awal di dalam hati hamba tersebut. Makanya ini dahulukan. Hijrah dengan hati dari kecintaan kepada Allah, dari kecintaan kepada selain Allah, kepada cinta kepada Allah. Harus dimurnikan dan harus dilatih, dibiasakan. Kenapa Islam itu indah dan menjelaskan keindahan agama ini dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, apalagi keindahan, kemahaindahan, nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini yang dominan isi Al-Quran seperti yang sudah kita sering bahas? Supaya menjadikan hati manusia itu mudah untuk menyingkirkan kecintaan-kecintaan yang palsu, keindahan dunia yang semu, agar dia bisa terfokus kepada keindahan yang sejati, yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Agama Islam indah. Hikmah-hikmahnya agung. Inilah yang menjadi sebab tenangnya hati manusia. Maka ketika dekat dengan Islam, manusia itu akan tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan atau menurunkan agama Islam ini. Inilah hijrah. Ya, hati dari kecintaan kepada selain Allah kepada kecintaan kepadanya semata-mata. Wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatihi. Berhijrah dari ubudiyah, penghambaan diri kepada selain Allah, untuk menghambakan diri kepadanya semata-mata. Ibta'athanallahu min ubudiyatil ibadi ila ubudiyati rabbil ibad. Ya, ucapan seorang muslim, orang yang beriman, salah seorang dari sahabat atau tabi'in, ketika diutus untuk menghadap pembesar orang kafir. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang akan mengeluarkan kami dari penghambaan diri kepada makhluk kepada penghambaan semata-mata untuk Rabb-nya makhluk, Tuhan yang menguasai makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini hijrah yang hakiki. Segala bentuk penghambaan diri, ketundukan yang berlebihan, ketakutan atau pengharapan, penyandaran kepada makhluk, ini adalah penyakit hati yang paling besar, yang paling merusak tujuan hidup hamba, yang paling menyebabkan jauhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala darinya. Penghambaan diri ini syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan syirik. Dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana? Ana agna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan atau syirik. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dalam mengamalkannya dia menyekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, fa ana atabarra'u minhu, aku akan berlepas diri darinya. Inilah penghambaan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menjauhkan manusia dari segala kebaikan, menjadi sebab manusia ditimpa segala keburukan. Karena orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berlepas dari dirinya, dari arah kebaikan mana dia akan dapatkan? Dari arah mana dia akan mungkin mendapatkan kebaikan yang semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi penghambaan diri kepada selain Allah dalam segala bentuknya. Takut, berharap, bersandar, ya, termasuk dalam masalah ini, ya, ibadah-ibadah yang lain yang berhubungan dengan amal-amal hati manusia, ini harus dimurnikan, dihindarkan dari, diarahkan kepada selain Allah untuk ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi ila khawfillahi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi. Dan dari takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, berpindah dari itu semua kepada takut kepada Allah semata-mata, berharap kepadanya dan bersandar, bertawakal kepadanya. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati lahu ila rabbihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati. Berhijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selainnya, menghinakan diri kepada selainnya, atau merasakan kebutuhan kepada selainnya. Untuk itu semua ditujukan doanya kepada Allah semata-mata, permohonannya kepada Allah semata-mata, ketundukannya, penghinaan dirinya, sikap merendahkan dirinya kepada Allah semata-mata, serta rasa butuhnya, hajatnya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah yang pernah kita jelaskan, kandungan dari pemahaman dan pengamalan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, dan dia adalah As-Samad, tempat semua makhluk mengarahkan kebutuhan mereka. Karena cuma dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk memenuhi hajat semua makhluknya. As-Samad diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawa ijihim. Semua makhluk akan menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Yang membutuhkan rezeki, dia tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq. Maka dia mengharapkan, menghadapkan permohonan hatinya terhadap kebutuhan akan rezeki kepada Allah ar-Razzaq. Yang membutuhkan hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hadi, maha pemberi hidayah. Al-Fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka dia menghadapkan hatinya dalam kebutuhan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hajat dan kebutuhan manusia dalam urusan dunia dan akhirat, setelah semakin manusia ini mengenal Allah kesempurnaannya, maka hatinya akan selalu menghadapkan diri kepadanya dalam segala permohonan dan kebutuhannya. Inilah makna berhijrah dari ketergantungan, ketundukan kepada selain makhluk untuk diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya kita perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin a'azzakumullah, berarti hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu dimulai dari apa yang kita lakukan, tidak lain belajar tauhid dalam arti yang sesungguhnya. Tidak lain adalah mengenal kesempurnaan dan kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi apa yang sekarang kita pelajari, setelah sebelumnya kita mengkaji beberapa kitab Al-Ubudiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita pernah mengkaji juga tentang pohon iman, penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah, Al-Wabilu Sayyib juga pernah kita kaji. Karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebelumnya pernah kita mengkaji kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Kitab yang sangat bermanfaat. Tulisan Al-Syeikh. Ya. Al-Syeikh Al-Doktur Al-Allama. Al-Syeikh Abdul Razak Al-Badr. Hafizahullah ta'ala. Ini semua adalah tahapan-tahapan yang sebenarnya telah kita mulai insyaallah kalau kita pahami dan mengamalkan kandungan dari ilmu yang telah kita bahas tersebut. Ini tahapan pertama yang sudah kita mulai, kita siapkan untuk melaksanakan kewajiban hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya kalau kita ingin memperbaikinya, kita mulai, kita pelajari kembali, kita ulangi kembali kajian-kajian tersebut. Mulai belajar tauhid saat ini. Mulai kenalkan hati kita dengan kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Agar hati ini bisa lepas dari keadaannya saat ini yang terlalu gandrung kepada urusan dunia. Yang terlalu cinta kepada perkara-perkara yang keindahannya palsu. Agar dia bisa segera berhijrah dengan hijrah yang nikmat. Yaitu hijrah mengenal. Memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah yang ini merupakan sumber ketenangan hati manusia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadza bi ainihi ma'nal firari ilallah. Wa hadza bi ainihi, atau dalam nuskha lain, wa hadza huwa bi ainihi ma'nal firari ilaih. Inilah hakikatnya makna dari firar, berlari kepada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat ke-50. Fafirru, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju Allah, berhijrahlah dengan segera kepada Allah. Itu maknanya. Az-Zariyat ayat 50. Sampai diulang dalam surat ini dua kali. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu, berhijrahlah kamu dengan segera kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tauhidul matlubu minal abdi huwal firaru minallahi ilaih. Dan tauhid yang dituntut pada diri seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hambanya adalah al-firar, berlari dari Allah dan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Seorang hamba ketika ingin melindungi dirinya dari segala keburukan yang dia tahu itu semua adalah kekuasaan Allah untuk menimpakan kepadanya. Tidak ada cara kecuali dengan dia kembali kepada Allah yang maha kuasa untuk menyelamatkannya. Ini yang pernah kita juga sebutkan. Disebutkan maknanya dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Seperti dalam doa yang beliau ajarkan sebelum kita tidur. La manja wala la malja'a wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah, kecuali dengan kembali kepadamu. Juga doa Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang dibaca di waktu salat malam. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika, wa bimu'afatika min ukubatika, wa bika mink. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu darimu, ya Allah. Inilah caranya untuk berlari, berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakinkan hati kita, tidak ada keburukan apapun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Sebagaimana tidak ada kebaikan apapun yang kita inginkan kecuali itu dalam kekuasaan Allah. Maka tidak ada cara untuk bisa selamat kecuali dengan kembali kepada Allah. Dan tidak ada permohonan perlindungan kecuali yang dicintainya. Inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, yang merupakan pembahasan tentang landasan hijrah dan tujuannya. Mabda'ul hijrah wa muntahahu wa ghayatuhu. Permulaan hijrah dan tujuannya. Dari mana arah yang kita harus tempuh dan kemana kita menuju kepada hijrah kita itu ternyata dimulai dengan memurnikan tauhid, membenarkan keimanan, ya, merenungkan kembali makna kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya supaya hati manusia merasa yakin untuk menuju kepada konsekuensi dari pemahaman tersebut, karena inilah sesungguhnya sebab kemuliaan dan kebaikan besar yang paling didambakan dan dicari hati manusia. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini sampai di sini kami cukupkan. Untuk kelanjutannya masih banyak penjelasan-penjelasan yang memerinci tentang masalah hijrah tadi, hijrah dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya jawab, ya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini dari Ibu Zahra di Sukabumi. Ibu Zahra dari Sukabumi, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait dengan bapak saya, dengan anak-anak yang lainnya juga, anak bapak saya, saudara-saudara saya gitu ya. Mungkin bapak saya udah punya istri lagi, tapi kami tidak bisa menerima istrinya itu gitu. Karena apa, dulu tuh bapak kurang baik dengan umi ya. Jadi anak-anak tuh belum bisa menerima istri bapak yang sekarang gitu. Terus bagaimana sikap kami kepada bapak kami sendiri gitu, harus apa gitu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Ustaz untuk jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Ya, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Sukabumi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kebaikan untuk beliau dan keluarga. Ya, tentang masalah sikap ya beliau dan saudara-saudaranya, ibu ini dan saudara-saudaranya kurang bisa menerima istri dari bapaknya yang ada saat ini, istri dari ayah mereka. Maka tentu saja perlu kita lihat dulu sebab tidak menerimanya ini apa. Kalau cuma berhubungan dengan masa lalu yang mungkin bapak kurang baik perlakuannya terhadap ibu mereka sendiri, ya ini adalah kalau betul-betul perlakuannya kurang baik itu dalam ya barakallahu fik. Ya saat ini ketika bapak tadi menikah lagi dengan alasan apapun ya, yang jelas insya Allah ini adalah alasan untuk menjaga dirinya. Harusnya kita sebagai anak bersangka baik kepada bapak kita sendiri. Maksudnya begini, kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan bersangka baik, ini orang tua kita sendiri. Kita bersangka baik, mungkin sekarang dia sudah bertobat, sehingga dia ingin ya merubah kebiasaannya yang lalu kurang baik dengan istrinya. Maka terimalah perempuan yang baru ini sebagai ibu, ya meskipun mungkin dikatakan ibu tiri, terimalah dia dengan baik. Saya katakan tadi, selama dia adalah seorang perempuan yang muslimah, yang kemudian melaksanakan sholat. Karena dengan kita menerima dia dengan baik, ini termasuk wujud bakti kita kepada bapak kita sendiri, yang tentu setiap orang yang beriman ingin menjadikan bakti kepada orang tuanya sebagai pintu surganya. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan bapak di masa lalu terhadap ibu sendiri, ya ibu dari mereka ini sendiri, maka itu dimaafkan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga bapak segera bisa bertobat dari kesalahannya tersebut. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan ya orang tuanya sendiri celaka, terus dalam kubangan dosanya, kemudian mendapatkan azab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Jadi makanya tadi ibu tadi saya juga belum tahu dan tidak diterinci tadi, ini ketidaksukaan mereka terhadap istri bapaknya yang baru ini apa alasannya? Apakah karena masalah-masalah agama? Kalau ini jelas ketidaksukaan yang benar, itu pun diselesaikan dengan cara nasihat, bukan dengan cara melakukan permusuhan. Nasihat yang baik, baik kepada langsung perempuan tersebut atau melalui bapaknya. Ya, kalau ketidaksukaannya hanya karena masalah yang berhubungan dengan sikap bapak terhadap ibu, maka ini tidak pantas. Apakah kita tidak menginginkan bapak kita bertobat dan berubah? Apakah kita tidak menginginkan bapak kita yang tadinya melakukan pelanggaran, sekarang dia berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apalagi ini merupakan wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz. Wafik barakallah. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz, untuk Ummu Zahra. Demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kota Islam azanillahu wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Atau di 0819-865-436. Kita angkat pertanyaan kedua melalui telepon kembali di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Yayu di Depok. Ibu Yayu di Depok, silakan Ibu Yayu. Saya mau nanya, sholat sudah rawatib apa yang hadisnya kuat? Dan terus sama Rasulullah itu selain melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Termasuk Ayu. Termasuk itu dilakukan nggak sama Rasulullah? Termasuk apa Ibu? Mohon maaf, diulang kembali. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan Rasulullah itu apa saja? Terus selain itu, selain sholat sunnah rawatib, Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah apa saja? Misalnya kan sholat tahajud, sholat duha. Ya baik Ibu. Sholat tasbih itu termasuk dilakukan Rasulullah tidak? Salat ya, tapi Ibu Fatih, Bu ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yayu dan kepada Ustaz untuk dipersilakan menjawabnya. Iya. Barakallahu fik, pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi yang di Depok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Ada salat yang dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man hafadha atau man thabara ala sintai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang selalu menetapi salat sunnah 12 rakaat di setiap di pagi dan malam hari, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Disebutkan dalam sebagian riwayat ini ada rinciannya. Salat rawatib yang disebut sebagai salat sunat yang rawatib yang dikuatkan. Ada rinciannya disebutkan dalam riwayat lain, yaitu 4 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Jadi disebutkan dalam riwayat lain ada rincian seperti ini. Ini yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkannya. Meskipun untuk asar juga ada salat sunnah sebelumnya, 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi yang disebutkan dalam rincian hadis tadi sebagai salat sunnah rawatib yang dikuatkan, yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW adalah yang 12 ini, 4 rakaat sebelum duhur, baik itu dilakukan 2 rakaat, atau langsung 4 rakaat, sekaligus juga bisa. 2 rakaat sesudahnya, sesudah duhur, berarti sudah 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang salat-salat sunnah rawatib yang paling sering dijaga oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian, salat sunnah yang lain selain salat sunnah rawatib, tadi Ibu sudah sebutkan sendiri, salat sunnah yang paling utama adalah salat malam. Ya, qiyamul lail atau salat tahajud. Salat di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Afdolus salati ba'dal maktubah. Qiyamul lail, seutama-utama salat setelah salat yang wajib 5 waktu adalah salat di malam hari qiyamul lail, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan salat duha, tidak disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Kadang-kadang juga beliau melakukan salat salat sunnah yang lainnya menurut pendapat yang rajih, termasuk salat tasbih itu adalah salat yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Adapun apa yang disebut dengan tadi pertanyaannya salat Fatih, ini yang tidak ada dalil yang menyebutkan ini sholat apa dalam hadis yang sahih tentang sholat yang namanya sholat Fatih ini. Ya, ada hadis-hadis yang sahih seperti sholat taubah, ketika orang melakukan perbuatan dosa dianjurkan dia untuk melaksanakan sholat ini untuk kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya tersebut atau dalam doanya, itu ada dalilnya. Adapun sholat Fatih sampai saat ini saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang masalah salat yang disebut dengan salat Fatih ini atau salat pembuka ini. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz untuk Ibu Yayu di Depok, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nama ketali selama azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui SMS di 0819 8965. Ustaz mohon dijelaskan, apakah memang ada sholat sunnah malam 10 Muharram? Ustaz mohon dijelaskan, apakah memang ada sunnahnya melaksanakan sholat malam pada malam 10 Muharram? Silakan Ustaz. Apa yang disebut tadi sebagai sholat sunnah khusus di malam di 10, di tanggal 10, ya malam tanggal 10 Muharram, ya yang saya ketahui, saya belum pernah mendengarkan penjelasan dari para ulama tentang adanya sholat tersebut. Bahkan sholat-sholat yang dikhususkan seperti ini, kalau tanpa ada dalil itu dilarang di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengkhususkan sholat di malam Jumat saja itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. La tufridu lailatal jum'ati bisiyam wala la tufridu yaumal jum'ati bisiyam wala lailuha bil qiyam. Janganlah kalian mengkhususkan siang hari Jumat itu dengan puasa dan malamnya dengan sholat. Jadi kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita mengkhususkan yang seperti ini, ya. Malam-malam bulan Asyura, apa ini hari 10 Muharram sama dengan malam-malam yang lain, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya maka kita amalkan seperti yang lainnya, kita melaksanakan sholat malam di dalamnya atau sholat-sholat sunnah yang ingin kita lakukan tanpa ada pengkhususan, kecuali kalau ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil yang menyebutkan tentang sholat khusus tadi. Nah, Barakallahu fiik. Barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kami beralih melalui telepon di 0218236543. Silakan. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Warni, Pak Ustaz. Ibu Warni, di mana Ibu Warni? Di Tangerang, Pak Ustaz. Baik, Ibu Warni mohon maaf mungkin dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya. Dan cukup menyimak melalui telepon saja agar kami pun dapat mendengar dengan jelas pertanyaan dari Ibu dan juga begitu pula Ustaz. Ya, silakan Ibu. Pak, ini Pak Ustaz, umur udah 54 Pak Ustaz gitu. Mm-hmm. Baru mengenal sunnah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus latar belakang ya dari kampung juga orang-orang kayaknya dari orang tua juga sunnah Ustaz gitu. Mm-hmm. Baik, Ibu pertanyaannya jadi, mungkin Ibu. Jadi kehidupan kepribadian suami mau nikah bisa dibolehkan gitu Pak Ustaz. Mm-hmm. Terus masih ada orang tua sama Pak Ustaz ya. Mm-hmm. Jadi kayaknya apa dalam menjalankan sebagai orang poligami saya tuh kayaknya merasa kurang sempurna gitu Pak Ustaz. Dari umur 54 terus mengurus orang tua juga kayaknya belum sempurna gitu. Mm-hmm. Umur 54 tuh ibadah saya tuh gimana ya Pak Ustaz ya? Baik Ibu. Khawatir gitu umur kita kan udah 54 udah dekat lah gitu untuk menuju akhirat gitu Pak Ustaz. Itu gimana saran-saran Pak Ustaz gitu Pak Ustaz. Baik Ibu, terima kasih Bu Warni atas pertanyaannya. Ya. Cukup Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Tangerang tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemudahan bagi beliau untuk tetap istiqamah di atas hidayah sunnah ini. Nah, ya pertama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan, membukakan hati Ibu dan kepada kita semua yang telah dimudahkan untuk mengenal kebaikan sunnah ini melalui ya kajian-kajian di Rojak TV ataupun media-media sunnah lainnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Adapun apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi yang saya pahami, bagaimana seharusnya yang dia harus lakukan, apalagi di usianya yang dikhawatirkan sudah dekat dengan saat-saat dia menghadap Allah, kita katakan berpegang teguhlah dengan sunnah, utamanya tauhid. Pelajarilah masalah-masalah iman dan tauhid dengan kajian-kajian yang Ibu bisa dengarkan melalui media Rojak TV ini. Kemudian masih ada orang tua, senantiasa berbuat baik kepada mereka sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Senantiasa menyampaikan nasihat, seperti yang kita dapatkan. Itu yang kita usahakan. Dan ini tentu merupakan bakti terbaik anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan sekarang adalah ya terus belajar dan amalkan. Dalam tauhid kita, kita benarkan pemahaman kewajiban untuk menyembah kepada Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhi segala sesuatu yang tidak dicontohkan dalam sunnah beliau. Dalam sholat kita perbaiki sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita perbaiki khusyuk dan ikhlas kita. Demikian pula ibadah kita yang lain, puasa, zakat, ya kemudian yang lainnya, haji atau umroh dan seterusnya. ibadah-ibadah yang lain, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpegang teguh dengan kebaikan seperti ini sampai di akhir hayat kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ya kematian dengan su'ul, dengan husnul khatimah, meninggal dunia di atas kebaikan. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan barakallahu fik. Khotol Islam azanillahu wa yakum. Kami akan pertanyaan berikutnya melalui telepon 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Bandung, Pak Ipan dari Bandung. Pak Ipan dari Bandung. Silakan Pak Ipan. Oh iya. Nah, ini berkaitan dengan hijrah. Sesuatu yang subhat gitu. Mm-hmm. Nah, sementara saya sudah mengenal sunnah, namun di lingkungan kita ini hampir ya kurang 95%. Mm-hmm. Nah, ini masih banyak hal-hal yang subhat yang dilaksanakan. Mm-hmm. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mm-hmm, yang masih melaksanakan sesuatu yang subhat di dalam agama. Subhat. Sementara di dalam hal lain kita cukup baik hubungan. Bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu acara, saya sendiri diminta untuk membuka mukadimah acara yang tidak ada contoh dari Nabi itu. Hmm. Dan subhat yang Bapak maksud adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi atau apa Bapak? Salah satu contoh seperti adanya apa itu tahlilan. Oh baik, baik, dapat diterima Bapak. Itu saja pertanyaan Bapak, cukup? Ya cukup, sikap. Terima kasih. Sikap kita ini yang ini. Baik Bapak Ivan, terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya. Insya Allah Ustaz sudah dapat menangkap pertanyaan dari Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami persilakan. Ya barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan beliau istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya, dan untuk kita semua tentu saja. Keadaan yang tadi Bapak sebutkan ya, tentang masyarakat kita yang masih banyak belum mengenal kebaikan ini, memang keadaan yang terjadi di mana-mana. Cuma kita harapkan ya, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita sama muslim agar mereka bisa dapatkan hidayah. Insyaallah hati mereka di atas fitrah. Kalau mereka mengenal kebenaran ini, mereka akan berpegang teguh dengannya sebagaimana kita yang mengenalnya dulu juga kita mungkin belum mengenalnya. Jadi yang kita lakukan, tetap kita bersabar mendakwai mereka. Tetap kita berusaha menyampaikan keterangan yang baik, nasihat kepada mereka, sampaikan ceramah-ceramah atau ajak mereka misalnya mendengarkan Rojak TV bagi yang ingin mendapatkan penjelasan untuk tahu bagaimana ajaran ini sebenarnya, supaya mereka ada kemauan, terbuka hatinya insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Bapak lakukan tadi, ikut membuka misalnya acara-acara, maka ini kurang baik dilakukan, Pak, ya. Karena seolah-olah kita mendukung acara tersebut. Kalau seandainya acara tidak disyariatkan, kita harusnya tidak boleh terlibat dalam acara tersebut, apalagi membukanya atau mendukungnya. Kita tetap menasihati mereka, kalau ada acara-acara kebaikan, acara yang ada syariatnya, baru kita hadiri. Kita ikut membantunya kalau perlu. Kita ikut menyumbang tenaga kita atau apa yang kita miliki dalam acara-acara tersebut. Misalnya ada acara pesta pernikahan, kita tegur dari hal-hal yang salah, tapi kita tetap dukung acara tersebut karena asalnya disyariatkan. Ada yang menyimpang, kita ingkari, kita nasihati kepada orang yang melakukannya. Demikian pula hal-hal yang lain. Acara untuk misalnya mengundang, memberi makan orang-orang miskin sebagai sedekah, kita dukung, bahkan kita terdepan yang mendukung acara-acara kebaikan seperti ini. Adapun acara-acara yang tidak ada syariatnya seperti yang dicontohkan tadi, jangan kita hadiri. Jangan juga kita lakukan pembukaan karena seolah-olah kita mendukungnya, dan ini dilarang, tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ada dua pertanyaan di pesan singkat. Yang satu dari Pak Ahmad di Makassar. Ustaz, apakah ada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan makan orang di 10 hari Muharram, Ustaz? Dan Ustaz, apakah benar bahwasanya 10 Muharram ini adalah hari raya anak yatim, Ustaz? Dan dari manakah penyebutan ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, kekhususan seperti yang disebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang menyebutkannya tentang kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari Muharram itu banyak melakukan memberi makan kepada orang, apalagi disebut sebagai hari raya anak yatim. Ini bukan bersumber dari ajaran Islam yang didukung dengan dalil yang kuat dari Nabi SAW dan para Rasulullah SAW, bahwa mungkin di bulan Muharram itu, ya, sebagian ulama berpendapat kita melakukan banyak kebaikan karena dilipat gandakan di bulan-bulan haram. Maka ini bukan berlaku bulan Muharram saja dan bukan 10 hari saja awal di bulan Muharram. Tidak ada khusus yang menyebutkan tentang masalah seperti itu. Ya, apalagi dikhususkan dengan dikatakan sebagai hari raya anak yatim. Ini bukan berasal dari ajaran Islam yang benar karena tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Kita berbuat baik kepada anak yatim sepanjang waktu dan mereka butuh kepada kebaikan kita, bukan cuma di 10 hari bulan Muharram saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Anda melayani telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Fadil di Lambur 2, Jambi. Abu Fadil di Jambi, silakan Abu Fadil. Ini Ustaz, saya ingin minta bagaimana caranya agar bisa istiqomah di dalam sunnah, karena belakang ini kami mendapatkan teman kami yang sudah ngaji kemudian beralih ke pengajian lain, yaitu yang merasa pengajiannya salafi sejati dan selalu mentazir ustaz-ustaz yang diroja dan menganggap dakwanya tidak sesuai sunnah. Bagaimana caranya agar kami bisa tetap istiqomah di jalan sunnah Rasul? Nah, Mbak, terima kasih Abu Fadil atas pertanyaannya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Abu Fadil tadi di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan sunnah ini sampai di akhir hayat. Ya, istiqamah di atas sunnah itu adalah anugerah dari Allah, maka mintanya kepada Allah semata-mata. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala banyak mengucapkan doa, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka teruslah kita belajar sunnah, terus bertanya kepada para ustadz kita yang di Rojak TV, yang kita selalu berhubungan dengan para ulama kita yang ada di Madinah ataupun di tempat-tempat yang lain yang di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka-mereka yang mencela ini, sebenarnya gampang sekali. Mereka ini tidak ada satupun orang di antara mereka dua orang yang akur. Setiap berbeda mereka akan saling mentahdir. Kalau Abu Fadil ini mengenal, mereka saat ini sedang ada dalam perpecahan besar di antara ustadz-ustadz besar mereka sendiri karena adanya perbedaan pendapat yang sebenarnya masalah bukan merupakan bagian dari prinsip dasar. Tapi karena kebiasaan mereka yang berbeda, ya jangankan kepada kita yang agak jauh, yang dekat saja, biar teman dekatnya atau sama-sama belajar darinya, dari satu tempat yang sama, ketika berbeda mereka akan keluarkan dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kebiasaan mereka memang hobinya mentahdir, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan buruk seperti ini. Kita doakan agar mereka dapat hidayah. Yang jelas saat ini jangankan kita yang murid ibaratnya, ulama-ulama saja yang sudah tingkatan ulama, mereka tidak akan ragu-ragu mentahdir jika berbeda dengan gurunya atau berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ulama, ya, tingkatan dari para ulama yang tadinya kita sepakati dia adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika berbeda pun akan ditahdir mereka. Jadi tidak perlu heran karena ini merupakan kebiasaan yang selalu ada di majelis-majelis kajian mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Makanya mereka ini betul tadi kata beliau Abu Fadil ini hanya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tapi sangat jauh dari pemahaman manhaj salaf dalam masalah tahdir ini. Kita yang sudah pernah mendengarkan ceramah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, imam besar Ahlus Sunnah di zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mereka yang telah meninggal dunia rahimahumullah ta'ala, tidak kita dapatkan sikap seperti ini. Para ulama yang ada sekarang, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita juga menghadiri para ceramah-ceramah para masyayikh yang lain yang ada di Arab Saudi, juga tidak melakukan sikap-sikap seperti ini. Setiap ada yang berbeda dianggap keluar dari sunnah. Maka ini kita tidak mengetahui ajaran dari mana yang mereka dapatkan seperti ini. Yang jelas ini menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi seseorang yang asalnya sunnah, apa termasuk orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya, termasuk juga kesalahan kaum muslimin secara umum, ya, dengan sikap-sikap yang mereka perlihatkan itu bukanlah merupakan ajaran yang kita dapatkan dari para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan dan memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua untuk selalu kembali kepada sunnah, pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sampai di akhir hayat kita. Inilah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari. Bi'isan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.